Ada sewu gelem. Sewu. Bisa nem tinggal ngomong sambil sewu. Kayaknya jadi kok orang kalah untuk bisa loh. Di. Iki. Orang di dua. Sewu boleh deh pun cocok. Apa lo orang bongkar? Loro apa lo? Loro dibongkar nanti.